Intelijen tidak punya kerjaan kalau tidak begini. Sebagaimana Densus 88 Detasemen Anti Teror bekerja enggak kalau tidak ada terorisme? Ya nganggur, enggak ada pemasukan. Kalau enggak ada terorisme, maka diciptakanlah terorisme tadi. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Harian Indo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan info lainnya dari Harian Indo. Tagar tangkap Rahmat Baikuni menggema gara-gara sejumlah ceramah yang dinilai kontroversi. Di media sosial Twitter, tagar tangkap Rahmat Baikuni menjadi salah satu topik yang dibicarakan netizen. Pasalnya, dalam sebuah ceramah sang ustadz menyebutkan bahwa intelijen dan Densus 88 yang menciptakan teroris. Tak hanya mencuitkan tagar untuk menangkap Ustadz Rahmat Baikuni, netizen pun meminta agar yang bersangkutan segera dilaporkan kepolisian. Sebagaimana dihimpun, adanya tagar tersebut pertama kali muncul setelah beredarnya sebuah video ceramah Ustadz Rahmat Baikuni. Melalui ceramahnya tersebut, Ustadz Baikuni mengatakan, bila teroris sengaja diciptakan oleh Densus 88 dan intelijen dengan mengataskan nama Islam, agar citra Islam menjadi buruk. Dari penelusuran, tagar tangkap Ustadz Baikuni sempat menduduki posisi keempat dan diciut oleh sekitar 13.000 netizen. Salah satu pengguna Twitter yang membagikan video teroris dibuat Densus adalah akun @afifwatch pada tanggal 14 Juni 2019. Netizen lain pun ramai mengomentari video ceramah Ustadz Rahmat Baikuni tersebut @ianp_12. Tuduhan serius ini, orang-orang kayak gini dikasih kebebasan ceramah lebih lama yang semakin banyak pemikiran-pemikiran radikal. @dee13431735. Kenapa orang seperti ini laris di Indonesia? Padahal kajian yang gak ada manfaatnya. Sementara itu, di waktu yang sama, di negara-negara maju saat ini sedang meneliti bagaimana manusia bisa hidup di planet lain. @iwajek. Kalau memang tidak benar ceramahnya, kenapa orang seperti ini masih dibiarkan bebas berkeliaran? @divhumas_polri. Saya akan sangat mengapresiasi jika Polri lebih sigap dengan yang seperti ini. @noki_freakman. Ceramah macam apa ini? Menyesatkan umat saja. Tolong amankan, Pak. @divhumas_polri. @mzuhdia. Asli, kalau nyatanya kayak gitu, kajiannya harus gimana cara memperkuat iman? Mengingatkan yang lain agar lebih waspada dan tidak terpengaruh, bukan malah nuduh intelijen negara sendiri.